Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kembali kita di masjid ini melanjutkan membaca kitab Al-Mudhdhiril Matsur sampai bab yang ke-16, poin yang ke-217. Bab yang ke-16 ini kami ingatkan adalah berkaitan tentang at-ta'assubu wal intima'u lin nabi, kewajiban kita berfanatik dan bersandar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, bila mana ada dua pendapat, yang satu adalah pendapat Nabi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang satu adalah pendapat orang lain, maka wajib bagi kita berfanatik kepada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat orang lain harus ditolak. Tidak boleh kita menerima sebuah pendapat di saat pendapat itu bertolak belakang dengan sabda Nabi. Harus kita berta'assub. Bahasa Arabnya ta'assub. Bahasa Indonesianya berfanatik. Tidak boleh dengan yang lain, karena yang lain kita yakini batil, yang benar hanyalah ucapan dan ajaran bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke yang ke-217. Qala Sulaiman ibnu Yasar rahimahullahu taala, berkata al-Imam Sulaiman ibn Yasar rahimahullah ta'ala. Beliau mengisahkan sebuah kejadian bainana atau baina ana, ketika aku berada di samping Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Aku berada di sisi atau di samping sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Daghala alaina Abu Sa'id al-Hudri, datang kepada kami di waktu itu seorang yang bernama Abu Sa'id al-Hudri radhiyallahu an, sahabat Nabi. Fadaghala rajulun min as-siyarafah atau siyarafah, tiba-tiba ada seorang laki-laki datang, dia dari Sayyarafah, orang yang biasa menukar mata uang. Sayyarafah dari kalimat sarafa, menukarkan mata uang. Ada apa? Oh ya. Faqala ya Abu Abbas, ma tara صرف الذهب وزنا بوزن والورق بالورق زيادة. فقال ابن عباس ليس بذلك بأس إذا كان يدا يدا. Pertanyaannya, wahai Abdullah bin Abbas, laki-laki tersebut bertanya, apa pendapatmu menukar emas dengan emas satu beratnya sama, gram-gramnya sama, waznan biwaznin, boleh atau tidak? Walwaraku bilwaraki ziyadah. Kemudian menukar uang dengan uang, uang kertas dengan uang kertas, tapi ada tambahannya. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan laisa bidzalika ba'san atau laisa bidzalika ba'sun. Jawaban dari Abdullah bin Abbas itu tidak mengapa, dengan syarat idza kana yadan yadan, dengan syarat apabila itu dilakukan transaksinya kontan, tangan dengan tangan secara langsung, bukan utang piutang. Faqala Abu Sa'id Al-Hudri laisa kadzalika. Abu Sa'id sahabat Nabi mengatakan tidak seperti itu. Naha an hadza Rasulullah. Rasulullah alaihissalatu wassalam melarang hal ini. Ini ucapannya sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Hudri. Faqala Ibn Abbas, nahnu a'lamu bihada minka. Ibn Abbas mengatakan, kami lebih tahu tentang hal ini daripadamu. Innama kana riba lana. Senyata lain, kana riba, dulu berkaitan dengan riba, itu berkaitan dengan kami. Ya, ini ada permasalahan yang berkaitan dengan kami sehingga kami faham tentang apa itu riba. Faqala Abu Sa'id uhadditsuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tuhadditsani an nafsika. Maka di saat itu Abu Sa'id Al-Hudri marah. Beliau mengatakan, aku mengabarkan dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau melarang hal itu. Ternyata engkau berbicara kepadaku dengan sesuatu yang ada pada dirimu sendiri. La yajma'ni wa iyyaka syaqfu baitin abadan. Tidak akan menaungiku dan kamu satu atap sama sekali untuk selamanya. Hadirin yang dimuliakan, ini sikap sahabat Abu Sa'id Al-Hudri tatkala mendapati sebuah pendapat yang menyimpang dari Nabi. Dalam hal ini berbenturan dengan sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kita baca keterangan Syekh Jamal. Di situ ada kalimat jim. Allahu Akbar, kata beliau. Allah Maha Besar. Ini ungkapan untuk menunjukkan takjub terhadap sikap beliau. Mahadat ta'asubu hadal tiba', alangkah kuatnya ta'asub dan pengikutan beliau terhadap Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Faya layta muta'asibi zamanina lirijalil yaum yafqahuna hadha. Duhai seandainya orang-orang yang berfanatik di hari ini kepada tokoh-tokoh mereka tahu tentang sikap ini, maka mereka akan meninggalkan ta'assub kepada tokoh-tokoh mereka. Wad'atu mawjihatul jami' wal yakun ta'assubuna lin nabi. Hendaknya kita berfanatik hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Watarku ma'alihi firuq wahadz zaman al-jama'at. Dan hendaknya kita meninggalkan bid'ah-bid'ah yang ada pada jamaah-jamaah yang ada di zaman sekarang ini. Wa alla narda adunya daniyata, fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala narda, dan kita tidak rida ada niyah fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam celaan kepada para sahabat Nabi. Haitsu asbaha ta'assubul yawm wal wala liqadatihi akthar minhu lisunnah, dikarenakan di hari ini banyak orang yang berfanatik kepada tokoh-tokoh dibandingkan kepada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam wa hamaladha, dan itu yang mereka lakukan. Fallahul musta'an. Di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang menjadi pembahasan kita adalah kalau seandainya ada ucapan yang menyalahi Nabi alaihissalatu wassalam, maka ucapan itu tidak diterima, sampai pun itu ucapan yang terucap oleh seorang sahabat sekalipun. Yang namanya sahabat manusia biasa, ada salahnya. Sehingga ketika ucapan seorang sahabat menyalahi sahabat yang lain, yang lebih alim, yang lebih tua ilmunya, umurnya, lebih dalam kemampuannya, dan apalagi disebutkan dalil, ternyata ucapan itu tetap menyelisihi, maka ditolaklah ucapan seorang sahabat itu, dan yang diikuti adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, itulah dia yang ada di kalangan para sahabat. Tidak ada fanatik kepada seorang pun selain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pelajaran bagi kita. Tatkala ada ustaz di antara kita yang ternyata ucapan ustaz tersebut menyelisihi ucapan Nabi sallallahu wasallam, maka ucapan ustaz tersebut tertolak siapapun dia ustadznya. Demikian pula dengan syekh, tertolak ucapannya tatkala itu menyimpang dari kebenaran. Sehingga tidaklah kita terdidik taklid, tidak terdidik kita untuk ta'assub, fanatik kepada berindividu. Kalau salah ya salah. Masa ulama-ulama salah? Ulama itu bukan Rasul, bisa salah, bisa benar. Yang benar selalu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan ulama itu. Sebagaimana ucapan yang telah lewat pada pembahasan kita, di antaranya ucapan Imam Malik. Beliau mendudukkan kedudukan ulama di bawah Nabi. Beliau mengatakan, "Ma minna illa yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu." Tidak seorang pun di antara kita kecuali diterima ucapannya dan juga bisa ditolak ucapannya. Illa sahibu hadha qabr, kecuali seorang yang dikuburkan di kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah manhaj kita, mendudukkan manusia selain Nabi bisa diterima dan bisa ditolak. Tidak ada kewajiban mengikuti satu tokoh pun. Kalau salah, ya salah. Tidak boleh diikuti kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak ada ucapannya kecuali pasti benar. Kecuali apa? Pasti benar. Karena beliau tidak berbicara dari hawa nafsu. Tak lain yang beliau ucapkan adalah apa? Wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Bisa dipahami hadirin? Ini pelajaran bagi kita. Sehingga tatkala ada di antara ulama di zaman sekarang ini, seperti yang sekarang menjadi permasalahan manajiah Muhammad bin Hadi yang ada di Madinah, menyelisihi bimbingan Nabi, maka dia yang salah, bukan Nabi yang salah. karena salah maka ditolak seukuran dengan tingkatan kesalahannya. Para ulama telah mentahdirnya dan mengatakan dia laisa bisalafi. Orang yang membela-belanya juga bukan salafi. Man yudafi'anu wa laisa bisalafi. Orang yang membela-bela Muhammad bin Hadi, dia bukan lagi salafi. Kenapa? Karena membela-bela Muhammad bin Hadi yang nyata-nyata menyimpang dari manhaj salafi, itu menunjukkan telah hilang kesalafian dia. Karena yang batil dia bela, dan dia menolak yang hak, dan itu bukan sifat seorang salafi. Dan yang tadi barusan kami sampaikan, alladhi dafi' an ibn Hadi laysa bi salafi, orang yang membela-bela Ibnu Hadi maka dia bukan salafi, ini adalah ucapan Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, ulama kibar di zaman sekarang ini, sekaligus beliau adalah gurunya Ibnu Hadi, sehingga sangat paham, sangat mengerti siapa itu Muhammad bin Hadi. Beliaulah orangnya yang menjarah, yang mengkritik, bahkan menyabahkan mengeluarkan Muhammad bin Hadi dari dakwah salafiyah. Tentunya beliau bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak gegabah beliau dalam mengucapkan kata-kata itu. Maka kalau ada orang yang lebih husnudzon kepada Muhammad bin Hadi kemudian mencerca, mencela Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali, sungguh salah. Dia kebalik. Muhammad bin Hadi adalah orang baru kemarin muridnya Syekh Rabi. Syekh Rabi ulama kibar dari zaman dulu sampai sekarang, diakui oleh para ulama yang sebelumnya, dia diakui pula oleh para ulama zaman sekarang keilmuannya, dan telah melewati penasihatan yang begitu panjang sebelum vonis dari Syekh, tapi tetap dia di atas penyimpangannya. Maka para ulama pun memfonis dia sebagai apa? Laisa bisalafi. Hadirin yang dimuliakan, kita masuk pada poin yang ke-218. Allah Subhanahu wa disebutkan qala Imam Zuhri, minallahi ar-risalatu wa ala rasulillahi البلاه وعلينا التسليم. Dari Allah lah risalah ini. Perhatikan tiga poin dalam kalimat ini. Antum menghafalkan ini sebuah ilmu bagi kalian. Minallahi ar-risalatu. Dari Allah lah risalah agama Islam. Wa'ala rasulil balagh, dan kewajiban rasul adalah menyampaikan. Wa'alaina taslim, dan kewajiban kita adalah tunduk dan patuh menerima syara utuh. Yang dimaukan dengan kata-kata ini kaum muslimin adalah bahwa kita harus meyakini tatkala kita beragama kepada Allah, kewajiban mengikuti Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam. Bahwa al-haq itu ada pada Rasul. Kenapa demikian? Karena Allah memberikan risalah Islam ini, syariat Islam, kepada beliau. Kepada beliau. Bukan kepada orang lain. Secara total. Syariat ini diberikan kepada Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Tidak diberikan kepada orang lain. Ini dia. Tidak diberikan kepada orang lain. Sehingga kalau kamu memegangi ucapan orang lain, padahal dia bukan Rasul, disertai engkau meninggalkan ucapan Rasul, ini sebuah kesalahan yang fatal. Tidak boleh seperti itu bagi orang Muslim. Rasulnya alaihissalatu wassalam adalah Muhammad alaihissalatu wassalam, bukan orang yang kau ikuti. Bisa dipahami hadirin? Kalau demikian ada sebuah kesimpulan, wajib kita bertaassub, berfanatik kepada Rasul. Naam, betul, wajib itu. Karena yang mendapatkan risalah ini, wahyu dari Allah, hanyalah beliau. Kita sebutkan sebuah perandaian, seandainya kita berandai-andai, wahyu diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga Allah berikan wahyunya juga kepada orang lain, atau mungkin kita berandai-andai sepeninggal Nabi wahyu masih turun kepada orang-orang tertentu, mungkin bisa kita ucapkan tidak wajib mengikuti Muhammad sallallahu wasallam karena wahyu ada turun kepada orang lain juga loh. Bisa jadi orang lain itu lebih baik daripada Nabi Muhammad karena wahyu juga turun kepada orang lain. Apalagi zaman sekarang juga masih turun wahyu. Berarti yang turun zaman dulu bisa jadi sudah terhapus karena wahyu masih turun. Sehingga enggak boleh kamu berfanatik kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam dikarenakan wahyu masih turun zaman-zaman sekarang ini. Niscaya seandainya kita berandai-andai, seandainya seperti itu, akan dibenarkan orang-orang untuk menolak sabda Nabi dikarenakan masih ada wahyu yang turun. Tapi karena tidak ada wahyu ya Allah turunkan sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu menunjukkan kewajiban kita untuk berfanatik kepada Rasul. Ucapan siapapun dia yang menyelisih Rasul wajib ditolak, diingkari, dikatakan itu batil karena wahyu itu hanya turun kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami hadirin? Hah? Sehingga keheranan kita sebagaimana Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, dan juga sebagaimana ucapannya Abdullah bin Abbas yang dibawakan dalam kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, di mana di antara ucapannya Imam Ahmad mengatakan, ajibtu liqamin araful isnada wasihatahu wahum yadhabuna ila ra'i Sufyan. Imam Ahmad mengatakan, aku sangat keheranan kepada beberapa orang yang mereka mengerti hadis dan sahihnya hadis itu. Dia mengerti itu. Ada sebuah hadis yang sahih sanadnya, dia tahu itu. Namun dia masih tetap mengikuti pendapatnya seorang yang bernama Sufyan. Sufyan Ats-Tsauri mamanya. Bukan mamanya memang dimaksudkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri wa kaum muslimin ulama. Ulama besar di zamannya, zaman tabi'in. Lebih dulu daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Tetapi tatkala hadis Nabi yang sahih telah sampai kepada kita, kemudian sampai kepada kita ucapan seorang ulama yang ternyata ulama tersebut berpendapat berbeda dengan sabda Nabi, apakah mungkin? Mungkin. Karena ulama tidak sempurna ilmunya. Bisa jadi sudah sampai kepada beliau sekian banyak ilmu dan ada yang belum sampai. Bisa sekali kaum muslimin. Imam Ahmad keheranan kepada orang-orang tersebut lebih mengikuti ucapannya Imam Sufyan Ats-Tsauri, padahal mereka tahu sebuah hadis yang sahih berbeda dengan pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini dia keheran beliau. Kemudian beliau membawakan ayat Al-Quran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَلَى أَمْرِهِ antusibum fitnatun usibum adabun alim. Ata beliau, Allah berfirman, hendaknya berhati-hati siapa saja yang ingin menyelisihi Rasul alaihissalatu wassalam, Allah akan timpakan fitnah dan Allah akan timpakan azab yang pedih. Imam Ahmad kemudian mengatakan, atadruna mal fitnah, tahukah kalian apa yang dimaukan dalam ayat ini dengan fitnah? Qala al fitnatu asyirku, fitnah yang dimaukan di sini adalah kesyirikan. La'allahu idza radda ba'da qalihi ayyaqa fi qalbi syai' min az-zayh fayahlik. Karena seorang apabila sudah menolak sabda Nabi, maka akan tertitik di hati dia sifat penentangan, maka dia akan binasa dengan sebab itu. Lihat kaum muslimin, tatkala Rasul sudah bersabda, hadisnya sahih, tidak bisa ditolak, ternyata ada seorang mengucapkan kata-kata yang berbeda dengan Rasul, maka harus ditolak. Kalau diikuti dan didahulukan daripada Rasul, ini bisa sampai jatuh pada syirik. Syirik dalam perkara ketaatan. Syirkun fit ta'ati. Syirik dalam ketaatan. Ini dia kaum muslimin dan jami'an. Ya. Karena itu wajib bagi kita untuk berta'assub kepada Rasul. Imam, ulama, syekh, ustaz, siapapun dia manusia biasa, qad yusibu wa yukhti, kadang benar kadang salah. Sebagaimana ucap Imam Syafi'i. Qala Syafi'i, berkat Imam Syafi'i. Antum lihat dalam nomor ke-219. Berkat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Idza rawaitu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haditsan sahihan falam akhudz bihi fanushidukum anna aqli qad zahaba. Ini ucap Imam Syafi'i. Perhatikan, apabila aku meriwayatkan sebuah hadis Nabi yang sahih, ternyata aku tidak mengambilnya, maka aku persaksikan di hadapan kalian bahwa sesungguhnya akalku telah hilang, akalku telah pergi. Bahasa lainnya majnun, telah gila, hilang akal. Bahasa Jawane napa, Pak? Gemblung. Ini ucapan Imam Syafi'i. Ulama ahlu sunnah, ulama kaum muslimin sedunia, di mana beliau alaihissalatu wassalam menyebutkan kata-kata yang sangat tandas, menunjukkan apa? Kalau ada seorang yang nekat menolak sabda Nabi padahal itu sahih, dia berpendapat dengan pendapat yang lain, atau dia mengikuti pendapat orang lain yang berbeda dengan sabda Nabi, ketahuilah dia telah hilang akalnya. Ya ini jangan diikuti. Wong gemblung kok dipeloni, Pak. Jangan diikuti, dia telah hilang akal. Masya Allah, sangat mulia sabda Nabi itu di hadapan seorang tokoh Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i, apalagi kau dikesankan imamnya Ahlul Bid'ah, ya? Imam Syafi'i bukan tokohnya Ahlul Bid'ah, kaum muslimin. Mereka-mereka itu mengaku-ngaku mengikuti Imam Syafi'i. Madhab kami Syafi'i. Madhab kami Syafi'i. Padahal mereka menyalahi Imam Syafi'i. Dalam banyak hal, diantaranya adalah dalam perkara yang barusan kita baca. Hadirin kaum muslimin rahim jami'an. Ucapan Imam Syafi'i yang lainnya. Belum mengatakan. In wajadtum qawli yukhalifu qala rasul. Jikalau kalian mendapati ucapanku berbeda dengan ucapan Rasul. Apakah mungkin? Mungkin. Karena beliau manusia biasa. Keilmuannya tidaklah sepenuh Nabi alaihissalatu wassalam. Bisa beliau berpendapat dengan sebuah pendapat yang berbeda dengan Nabi. Apa yang beliau ucapkan? Apabila kalian menjumpai ucapanku berbeda dengan ucapan Nabi, fatrukuh, tinggalkan ucapanku itu. Fa inni qad raja'tu, karena sungguh aku telah rujuk. Aku telah tinggalkan pendapatku itu dan aku kembali kepada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Fi hayati wa ba'da mamati, semasa aku hidup dan setelah aku mati. Namanya manusia, kaum muslimin, sekali lagi, bisa benar, bisa salah. Imam Syafi'i telah memberikan pengumuman, kalau ucapanku berbeda dengan Nabi, tinggalkan. Itu yang pertama. Yani jangan kau bertasub, berfanatik kepada aku. Jangan. Ikuti Rasulullah SAW. Tinggalkan ucapanku itu. Yang kedua, dengan ucapan ini, beliau hendak mengatakan, jikalau engkau menjumpai ucapanku berbeda dengan ucapan Nabi, husnudzanlah engkau kepadaku. Aku telah rujuk kepada sunnah Nabi. Cuman kadangkala Imam Syafi'i rujuk di masa hidupnya. Kadangkala Imam Syafi'i belum sampai kepada beliau sunnah Nabi tertentu yang beliau belum ketahui, sehingga beliau masih berpendapat dengan pendapatnya yang salah. Maka berhusnudzonlah, kalau seandainya yang sunnah ini sampai kepada beliau, pasti beliau akan tinggalkan pendapat beliau yang salah. Karena Nabi mengatakan, karena Imam Syafi'i mengatakan di antara ucapan yang sangat terkenal, idza sahal haditsu fahuwa madhhabi, apabila hadis itu sahih maka itu adalah pendapatku. Ini sosok Imam Syafi'i rahimahullah taala, imam ahlu sunnah, imam dakwah salafiyah yang mengajak kita untuk berfanatik kepada Nabi alaihissalatu wassalam, bukan kepada tokoh-tokoh individu tertentu. Karena manusia selain Nabi bisa benar, bisa salah. Masya Allah, bisa difahami hadirin? Berbedanya dengan tokoh-tokoh zaman sekarang yang tidak berada di atas dakwah ahlus sunnah wal jamaah. Tokoh-tokoh al-bid'ah itu bahkan kebalikannya. Jangan kalian ikuti sunnah Nabi, ikutilah bid'ah kami. Ya walaupun tidak secara vulgar seperti itu, tapi kadang-kadang diucapkan dengan kata-kata lain. Ya, jangan kalian sok tahu, bahasanya sok tahu. Ikuti guru-guru kalian, mereka lebih tahu daripada kalian. Walaupun guru kalian mengajarkan sesuatu yang tidak ada sunnahnya, ikuti tetap. Orosah melu sunah-sunahan. Sing penting melu guru, surgamu dijamin. Pendidikan taklid, ta'asub, fanatik kepada guru, diajarkan oleh mereka kepada murid-muridnya. Sembari dengan itu mereka membuat benci kepada sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Zaman ini sudah modern. Kita sudah tidak bisa mengikuti sunnah Nabi. Karena sunnah Nabi itu zaman dulu. Kalau kita mau mengikuti sunnah Nabi, ya jangan pakai motor, pakai unta. Ger begitu mereka. Dibikin kata-kata yang sedemikian rupa supaya kesimpulannya memang tidak bisa kita mengikuti sunnah Nabi. Gak bisa sunnah Nabi diterapkan zaman sekarang. Sudah berbeda zaman kok. Mengerikan sekali. Dicekoki dengan kata-kata yang semisal itu. Dan kadangkala ada yang lebih sadis daripada itu. Nabi itu manusia biasa. Seperti kita manusia biasa. Sehingga tidak total kita menerima ajarannya. Karena itu kan manusia biasa. Kita harus memalah dan memilih mana yang layak dengan kita dan mana yang tidak layak. Karena budaya kita berbeda. Nabi berada di Timur Tengah yang penuh dengan apa padang pasir dan yang lainnya. Ya wajar saja di sana kan padang pasir panas. Karena itu muka-muka ditutupi. Ya. Cantik, mulus, putih. Kok kena debu? Sayang-sayang. Ya ditutupi pakai cadar. Sehingga cadar kalau di sana ya pantas saja. Memang harus ditutupi daripada nanti kebakar kena panas. Gosong kan gak enak dilihat. Ayu-ayu pak. Kalau negeri kita ini tropis. Bukan padang pasir. Sini itu gemah ripa alau jinawi. Banyak hujan. Sehingga gak perlu ditutupi. Apalagi kurang cantik. Dibuka aja gak laku-laku apalagi ditutupi. Sehingga ya, syariat sadar itu di sana, bukan di sini. Lihat, kesimpulannya bukan itu yang dimaukan. Kesimpulannya adalah mengikuti sunnah, jangan engkau mutlak mengikutinya. Harus cocokkan dulu dengan sini. Berarti apa? Yang menjadi kaidah adalah yang ada di sini, bukan yang ada di sunnah. Pintar sekali dalam mengotak-atik bahasa. Supaya pada ujungnya kalian itu beragama denganku saja. Sunnah Nabi itu hanya sekedar apa? Kamuflase saja seakan-akan kita adalah pengikut Nabi. Padahal bukan pengikut Nabi. Maka na'udzubillah min dalik. Semoga Allah menjaga kita, keluarga kita dari kebatilan itu. Yang sekarang ini sedang merebak di negeri kita. Ya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Qala Zubair ibnu Arabi rahimahullahu ta'ala sa'ala rajulun ibn Umarin radhiyallahu an istilamil hajar. فقال رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يستلمه ويقبله قال قلت أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت قال اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام istalimuhu yuqabbiluhu. Hadirin yang dimuliakan, perhatikan di sini ada sebuah fikih yang perlu difahami, tapi menjadi sorotan yang kedua nanti. Berkata Zubair ibnu Arabi rahimahullah ta'ala, ada seorang laki-laki bertanya kepada sahabat Nabi Abdullah ibnu Umar radiyallahu anhuma tentang hukum istilam al-hajar al-aswad. Istilam itu menyentuh hajar aswad dan menciumnya. Ya, istilam al-hajar. Faqala, maka Ibnu Umar mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasalimuhu wa yuqabbiluh. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuhnya dan menciumnya. Kalau bisa kita mencium Hajar Aswad, cium Hajar Aswad itu. Kalau tidak bisa mencium, maka engkau menempelkan tangannya ya ke Hajar Aswad, kemudian kau mencium tanganmu. Tatkala kamu bisa apa? Menempelkannya. Adapun kalau dari jauh tidak bisa engkau melambaikan tangannya sebagai isyarat mulainya tawaf, Bismillahirrahmanirrahim, langsung jalan. Kenapa? Karena tangan ini tidak menyentuh, maka tidak perlu apa dicium, apalagi dua-duanya. Kayak siapa lagi? Apa itu bahasa Inggrisnya? Ada yang tahu? Kiss apa? Kiss baik. Itu tidak ada syariatnya. Yang ada adalah istilama menyentuh. Kalau bisa engkau mencium, mencium. Kalau tidak bisa, menyentuh dan engkau cium tanganmu yang menyentuh Hajar Aswad itu. Qala, laki-laki itu bertanya lagi. Qultu, araita in zu'imta? Apa pendapatmu jikalau engkau berdesak-desakan? Apa pendapatmu jikalau engkau terkalahkan oleh orang lain? Ibnu Umar marah di waktu itu. Beliau mengatakan, letakkan ucapanmu, apa pendapatmu begini, kalau begini, kalau begini, kalau begini, letakkan di negeri Yaman sana yang jauh. Itu bentuk kemarahan beliau. Ya. Kemudian beliau mengatakan, aku melihat Rasulullah menyentuhnya dan menciumnya. Di sini kaum muslimin rahimani wa rahim jami'an, yang dimaukan di sini adalah seorang itu harus menerima sabda Nabi alaihissalatu wassalam yang berkaitan dengan Hajar Aswad adalah engkau menciumnya atau engkau menyentuhnya dan menciumnya. Kalau ternyata tidak mampu, ya sudah. Urusannya sekarang karena tidak mampu. Barang siapa yang tidak mampu, ya jangan dipaksakan. Karena apa? Mencium Hajar Aswad atau menyentuhnya dan kemudian mencium tangan kita yang menyentuh Hajar Aswad, itu alhamdulillah bukan bagian dari kesempurnaan ibadah tawaf atau juga bukan termasuk kesempurnaan ibadah umrah atau haji. Itu urusan lain. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan dalam perihal ini, kalau kamu tidak mampu dan ternyata di situ berdesak-desakan, maka jangan kau paksakan untuk menciumnya. Itu hukumnya malah justru dibenci. Karena kadangkala berakibat fatal. Bisa engkau jatuh dan terinjak-injak. Orang tidak tahu ada orang jatuh. Saya dulu pernah menginjak. Nah, saya tidak tahu itu orang atau bukan. Pokoknya sudah, kita dalam keadaan rapat, berdesak-desakan sudah. Mati orangnya. Ya bukan salah kita. Kondisi yang tidak memungkinkan, jangan kok. Di waktu itu kejadiannya bukan ketika Hajar Aswad, ketika hal lain, berdesak-desakan. Sangat mengerikan sekali. Kondisi yang tidak memungkinkan, kok memaksakan diri. Orang Indonesia itu, ya sudah kecil badannya, pendek, kurus, tenaganya langka, empet-empet dan sikus titik, ludak, Pak. Karena kita berlawanan dengan orang-orang Ethiopia yang tinggi besar, orang-orang Sudan, orang-orang Afrika, Mesir, tinggi-tinggi mereka. Ya, kita tidak kelihatan, kepalanya juga tidak kelihatan. Arab macam-macam, drombol, tidak bisa. Berat. Maka Syekh Ibnu Utsaimin memberikan fatwa, jangan kepaksakan. Kalau sampai berbahaya bagimu, maka kamu yang bersalah. Kamu yang berdosa, bukan orang lain. Bisa dipahami hadirin? Tetapi yang menjadi pembahasan kita adalah sunnah Nabi seperti itu. Jika engkau bisa, lakukan. Jika lo enggak, karena enggak mampu, ya jangan dipaksakan. Itu pembahasannya. Bisa dipahami hadirin? Qala Muhammad ibn Ismail al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, kuntu ana wa Ahmad ibn al-Hasan al-Tirmidhi inda imam al-din Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal, faqala lahu Ahmad ibn Hasan, ya Abu Abdullah, dhakaru لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال قاموا سوء فقام أحمد أبو عبد الله وينفد ثوبه فقال زنديق زنديق زنديق ودخل البيت. Berkata seorang yang bernama Muhammad ibnu Ismail al-Tirmidhi. Tirmidhi nama sebuah kabilah atau bani Tirmidhi. Kuntu aku bernama Muhammad. Di waktu itu aku bersama temanku yang bernama Ahmad ibnu Hasan al-Tirmidhi, juga dari negeri Tirmidhi. Di waktu itu kami berdua sedang berada di samping Imam Ahmad, Imam Ahlu Sunnah, Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Faqala lahu Ahmad ibn Hasan, berkatalah di waktu itu temanku kepada Imam Ahmad, ya Abu Abdullah, wa Imam Ahmad, zakaru li ibn Abi Qutaylah bi Makkah ashab al hadis, ada beberapa orang ya, mengucapkan kepada seorang yang bernama Ibn Abi Qutaylah. Ibn Abi Qutaylah yang ada di negeri Mekah tentang ashabul hadis, tentang ulama-ulama ahlul hadis. Faqala qamsu, Ibnu Abi Qutaylah mengatakan ulama ahlul hadis itu orang-orang yang jelek. Faqama Ahmad Abu Abdullah, maka bangkitlah Imam Ahmad bin Hanbal tadi setelah mendengarkan cercaan kepada ulama ahlul hadis. Dikatakan ulama ahlul hadis itu adalah kaum yang jelek. Maka beliau pun berdiri seraya merapikan bajunya dan mengatakan zindik, zindik, zindik, dakhala wa dakhala al-bait. Dia adalah zindik, zindik apa? Munafik tulen. Dia adalah munafik tulen. Munafik tulen, munafik tulen. Asli munafik. Yang menjadi pembahasan kita ya kaum muslimin di sini adalah tatkala ada orang yang mencela ulama ahlul hadis, sesungguhnya celaan mereka itu kepada ulama ahlul hadis itu bukan kepada sosok ulama itu, tetapi tuduhan jeleknya adalah kepada ilmu yang dibawa oleh ulama ahlul hadis itu. Semisal umpamanya ada orang yang menghina Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Orang zaman sekarang kok mengkritik dan menghina Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Ada apa? tidak lain penghinaan dan kritikan dan celaan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah karena dakwah yang dibawa oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karena tidak pernah ketemu dan tidak ada urusan apapun dengannya. Tidak pernah urusan utang piutang atau kerjasama yang gagal kemudian muncul-muncul. Tidak pernah kaum muslimin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah zaman dulu abad yang ke-700-an. Kamu mengapa benci banget dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Ada apa dengan Ibnu Taimiyah kok? Wah, ini karena ternyata betul. Karena dia ulama yang benci dengan bid'ah. Ulama yang ucapannya keras dengan ahlul bid'ah. Karena itu saya benci. Lah kenapa sih kamu benci? Ya karena saya ulama ahlul bid'ah. Maka dihukumnya apa dia? Zindik. Munafik. Karena dia mengaku sebagai orang yang beragama dengan Islam, tetapi kenyataannya benci kepada Islam yang diajarkan oleh para ulama tersebut. Maka Imam Ahmad menghukumi Ibnu Abi Qutailah zindik. Dikarenakan terdengar berita dia mencela ulama ahlul hadis dengan mengatakan ulama ahlul hadis adalah orang-orang yang jelek. Dengan itu dihukumi sebagai munafik. Tapi antum jangan gegabah. Dalam hal ini harus kalau mau berbicara individu hati-hati. Zaman sekarang ini banyak orang yang benci kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wahabi, Wahabi, Wahabi. Nyanyian mereka Wahabi, Wahabi, Wahabi begitu. Ya? Dalam rangka mentahdir umat dari dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Orang-orang awam, pedesaan, gak tahu menau Wahabi itu siapa. Ikut-ikutan saja. Hati-hati dari Wahabi, Wahabi. Takoni baik, anu mbah Wahabi ini ku gorengan apa aja nek. Aku bingung kok ngerti-ngerti ngaji Wahabi, Wahabi baik. Ya aku melu-melu. Nah yang seperti ini, ya jangan difonis apa-apa pak, jahil. Ya, kasihan orang yang tidak tahu. Tetapi tokoh-tokoh mereka itu dengan menyerukan awas Wahabi, anti Wahabi. Wahabi itu adalah teroris. Dalam rangka apa? Menjauhkan umat Islam dari akidah yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Padahal itu adalah akidah sahihah. Akidah yang benar. Yang mengembalikan kepada akidahnya salaf. Maka para tokoh-tokohnya adalah munafikun. Munafik asli, etikadi. Karena mereka tahu apa yang didakwakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu sesungguhnya akidah sahihah. Tapi karena kebencian terhadap yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, berarti mereka benci kepada la ilaha illallah. Benci kepada tauhid, benci kepada sunnah. Karena itu mereka mentahdir dan memperingatkan umat dari bahaya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa hakadha qaul muslimin na'udzu billahi min dzalik. Pembahasan kita ini menunjukkan bahwasanya kita wajib mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam posisi apapun. Ketika Nabi sudah bersabda, itulah agama kita, itulah prinsip kita. Tidak bisa ditawar-tawar. Itu harga yang betul-betul sampai mati. Bukan harga mati tok, harga yang betul-betul sampai mati. Karena kalau cuma harga mati, kadangkala lah itu omongan tok. Harga mati, cungi duit yang menang rika. Ya. Tapi kalau urusan ini, urusan yang betul-betul kita pegangi erat-erat. Al-harsi wal-ain. Di atas kepala kita, di atas mata kita. Mendengar dan mentaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. InsyaAllah akan lanjutkan dalam pembahasan yang berikutnya. Nomor ke poin 222. insyaallah. Nomor berapa? 222 ya. Bukan diganti dengan angka lain loh. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.